الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dalam poin yang ke-24 berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wal iman bi anna al-jannata haqqun wan naru haqqun wal jannatu wan naru makhluqatan." Tabligh dan beriman bahwa surga adalah hak, فإن حق بناء والنار حق، النار أدلح حق، والجنة والنار مخلوقتان، فضل أن نرى كدوان أدلان مخلوقتان، دو مخلوق مقنية سدى تكتا سدى تكتا سدى أدى الجنة في السماء السابعان surga di langit yang ketujuh, wataqquha al-arsh pokoknya, atapnya adalah al-arsh, wan-nar tahta ardhi as-sabi'ah as-sufla, dan neraka di bawah bumi yang ketujuh yang paling bawah, wa huma makhluqatan, dan keduanya sudah dicipta. فعلم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها. الله تعالى telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa yang masuk ke dalamnya. وعدد أهل النار ومن يدخلها, dan jumlah penduduk neraka dan siapa yang masuk di dalamnya. لا تفنيان أبدا, keduanya tidak akan fana, tidak akan sirna selama-lamanya. وهما ما بقى إلا تبارك وتعالى. Dan keduanya bersama dengan kesannya Allah tabaraka wa ta'ala abadal abidina, selama-lamanya di lahri zahiri sepanjang masa. Tetapi rahimahullah, الإيمان بأن الجنة حق والنار حق. بترك إيمانا adalah kita mengimani bahwa surga itu adalah hak, والنار حق, dan النار adalah hak. Tapi yang benar wajib kita percaya adanya. والجنة والنار مخلوقتان, صرنا dan neraka keduanya adalah مخلوقتان, telah dicipta. Nah, ini takrir mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah surga dan neraka. Ahli sunnah ayat ini tentang adanya surga dan neraka. Nah, ini ayat ini pokok, merupakan perkara baik rangkai dalam mengimani hari akhir. Ya, Adam alaihissalam dikatakan ya Adam ibn Santa wa zawji fil jannah, wahai Adam, tinggallah antara istrimu di surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan surga. Walaqad ra'aku najlatan ukhra, sungguh dia telah melihatnya turun pada suatu surga, turunnya yang lain. Inda sidratil muntaha, sidratil muntaha indaha jannatul mahwa, di sisinya ada surga tempat tinggal. Nah, dan sebutkan tentang neraka, dan sifatan tentang neraka. bagaimana siksaan dan kengerian di dalam neraka dan belenggu terantai yang disebutkan di dalam neraka. Seluruh hal tersebut menunjukkan tentang adanya surga dan neraka. Nah, maka kita mengimani bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang telah dicipta, telah ada. Ini dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dari tentang adanya surga dan neraka, sekarang sudah dicipta. Ayat yang sangat banyak sekali. Di antaranya menunjukkan tentang seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga uiddat lil muttaqin. Surga yang telah disiapkan. Kalimat uiddat dengan fi'il madhi telah disiapkan, berarti sudah siap untuk orang yang bertakwa. Demikian pula neraka, uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi kita mengimani bahwa surga dan neraka telah dicipta dengan ketentuan adillah yang kita sebutkan tadi. Walaupun dari ini adalah pendapat para ulama ahli sunnah, ada dengan sebagian para ulama menisbatkan kaul kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Ibnu Al-Qayyim bahwa neraka mungkin saja ada panahnya, mungkin sirna. Nah, ini dinisbatkan kaum ini kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Dan tentunya jika mendengar hal tersebut, ada orang yang tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim dalam masalah ini, sehingga langsung membantah hal tersebut bahwa surga itu, neraka itu sudah ada dan katakan uiddat lil kafirin, siapkan untuk orang-orang kafirin, khalidina fiha abada, tentang dalamnya selama-lamanya. Tentunya sangkaan yang jauh kalau kita katakan ayat yang seperti ini itu tidak dihafal oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Tapi kita harus tahu dari mana hasil dalilannya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim dalam masalah ini, munculnya pendapat ini, mereka melihat dari sisi usul bahwa sifat rahmat itu adalah sifat yang dia terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan asar dari rahmat Allah adalah surga. Maka kalau kekal dalam surga itu saja. Tetapi neraka itu adalah asar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurkaan Allah adalah sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Nah, sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Dari sini, kenapa para ulama Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ada berpendapat seperti ini. Walaupun hal ini dibahas oleh para ulama dan sebagian para ulama kita di belakangan tidak menyetujui Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam masalah ini, dan kita harus tahu dari mana, kenapa bisa muncul beliau berdua nah berpendapat dengan pendapat seperti ini. Yang jelas, keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini bahwa surga dan neraka telah dicipta, sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Sisa masalah yang perlu kita jelaskan, surga yang ada ini atau yang disebut dijanjikan, apakah surga yang ditempati oleh Adam atau bukan? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Qayyim dan juga sebagian mufassirin, Ibnu Qayyim yang terkini dalam sebagian kitab beliau di awal Miftah dari Sa'adah, sembarang yang sangat banyak di awal Miftah dari Sa'adah, beliau mencakup bahwa surga yang ada ini, ini bukan surga atau surganya yang ditempati oleh Adam, itu bukan surga yang kekal, lain surga. Nah, cuma para masyayikh, para ulama belakangan, Syekh Abdullah Salih bin Abdullah Al-Syekh, beliau menguatkan bahwa yang benar bahwa surga ditempati oleh Adam itulah surga, tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sebab yang sangat banyak dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra, fa innaka la tadma'u fiha wa la tadha." Sungguhnya engkau di dalamnya tidak akan lapar dan lelah dan tidak akan ta'ra belajar, dan kamu tidak akan kehausan di dalamnya dan tidak pula merasa kepanasan. Waktu duha, panasnya tidak terlalu terik. Di panas seperti ini saja tidak dirasakan oleh penghuni surga. Mereka dalam kenyamanan, kenikmatan hidup. Nah, ini kalimat untuk kamu di dalamnya. Untuk kamu di dalamnya. Menunjukkan penciptaan-penciptaan ini bahwa apa surga yang diempat oleh Adam itu pula surga yang dijanjikan di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang surga. Nah, kata Syekh di sini, berkata Imam Al-Bahari rahimahullah ta'ala, Al-Jannatu Bissama'i Sabi'ah, surga itu berada di langit yang ketujuh. Nah, surga berada di langit yang ketujuh. Wa sabbuha al-arsh, dan atasnya adalah al-arsh. Dan adapun atasnya adalah al-arsh, itu diterangkan dalam satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus, aynaha wasat al-jannah wa a'la al-jannah wa saqafuha arsyur rahman." Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Sebab dia adalah tengah surga, paling tingginya dari surga, dan atapnya adalah arsy ar-Rahman. Nah, ya. Kalau begitu surga di atas al-Ibiyyin, berarti di atas langit yang ketujuh, seperti yang beliau sifatkan di sini. An-Nar, dan ada pun neraka, ada pun neraka di bawah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Nah, bumi juga tujuh lapisan. Kita memang diterangkan dalam hadis. Jika seorang turun di suatu tempat, maka dia membaca doa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma aqlani. Nah, wa ma aqlani. Wa rabb al-aradina sab'i wa ma aqlani. Ya Allah, Rabb langit tujuh dan apa yang diteduhi, dan Rabb bumi yang tujuh. Jadi kalimat bumi tujuh menunjukkan bumi tujuh kan? Tujuh tingkat atau tujuh enam tujuh tingkat sebagaimana lagi. Dan sini Imam Al-Bahari mengatakan bahwa neraka itu di bawah bumi yang ketujuh yang paling bawah. Nah, Allah Ta'ala alam apakah ada dalil khusus tentang ini? Ya, jelaskan. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan wabur bizzatil jahim lil ghawin, dan dinampakkan bur bizzat, tadinya tidak nampak, dinampakkan. Jadi mungkin saja ada kemungkinan hal tersebut dinampakkan menjadi bagi al-ghawin. Nah, ya. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim, katakan di ayyuma al-qiyamah di jahannam, datangkan pada hari kiamat neraka jahannam, laha 70,000 jima, neraka jahannam dengan 70,000 tan pengikat, ma'akul di jima min 70,000 malakin yajibuna, setiap tali ditarik oleh 70,000 malakin. Menunjukkan neraka jahannam ini sangat besar sekali. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wahuma makhlukatani, dan keduanya sudah dicipta, pada alim Allahu adada ahli jannati wa man yadkhuluha Allah telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa yang masuk dalamnya. Surga dan neraka pasti penuh. Itu harus. Pasti penuh. Nah, dan harus penuh. Ada pun surga, ketika penduduk surga sudah masuk, dan masih ada yang kosong, maka Allah menciptakan makhluk untuk mengisi kosongan tersebut. Ada pun neraka, neraka terus meminta hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Nah, dan tidak berhenti neraka tersebut sampai Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kakinya sehingga dia pun mengucap dan mengatakan fat, cukup, cukup. Iya. Baik. Jadi di sini dikatakan Allah telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa yang masuk ke dalam. Jumlah penduduk neraka dan siapa yang masuk ke dalam. Ini akan kita jelaskan nanti di pembahasan tentang masalah takdir. La taqnayani abada. Keduanya tidak akan sirna selama-lamanya. Humana ma'abaqa illa kita baraka wa ta'ala. Keduanya akan kekal bersama Allah subhanahu wa ta'ala abad al-akhir. Selama-lamanya. Dahri jahiri. Sepanjang masa. Ya. Kemudian poin berikutnya, kata Imam Al-Barbahari. Wa adamu alaihi salam. Kala terjannatil baqiyatil makhlukah. Fa'ukhrija minha. Ba'adama asallah. Azza wa Jalla. Yang Adam alaihi salam, beliau di surga yang kekal, yang dicintai, yang sudah ada ini. Lalu dikeluarkan darinya setelah ia bermaksiat kepada Allah. Ini tadi masalah yang kita sudah sebutkan. Apakah Nabi Adam itu di surga? Atau apakah surga yang tertera di dalam Al-Quran, disiapkan untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa? Apakah surga itu? Itu pula surga yang ditempati Adam atau lain surga yang ditempati Nabi Adam? Kita sudah uraikan bahwa yang kuat dalam masalah ini itu juga surga. Surga itulah yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini yang ditetapkan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Tapi Adam, Adam itu adalah di surga yang bagian yang kita lihat telah dicipta itu tadi. Dan dia dikeluarkan darinya setelah bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama kisahnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Thaha penjelasan tentang kisah dari Adam alaihissalam dalam kisah membuat pelanggaran sehingga dikeluarkan dari surga. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, beriman dengan Masih Dajjal, juga beriman tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal dikatakan Al-Masih, Al-Masih sesuatu yang memegang. Dan bisa dikatakan Al-Masih sebab beliau diberi mukjizat oleh Allah. Beliau mengusap orang yang sakit sembuh, orang yang ada pelangnya sembuh dari tanah, kemudian dengan izin Allah menjadilah burung. Kemudian dia juga bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, dikatakan dengan Al-Masih tadi bisa dengan Al-Masih, dan Dajjal juga dikatakan Al-Masih. Sebab Dajjal diberi kemampuan juga untuk itu. Juga diberi kemampuan seperti ini. Sebagai fitnah kepada manusia. Fitnah kepada manusia. Makanya dia dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal itu adalah sifat mubalaghah dari Ad-Dajjal. Ad-Dajjal artinya pendusta. Nah, dia adalah seorang yang sangat pendusta. Demikian. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal. Kita imani tentang adanya Al-Masih Ad-Dajjal ini. Dan sekarang sedikit. Dan akan keluar nanti di akhir zaman. Akan keluar di akhir zaman. Dan yang tersebut sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kan ada sudah hidup sebab di dalam hadis riwayat Muslim dan Tamim Ad-Dari diceritakan ketika beliau berada di atas perahu, kemudian diombang-ambing oleh ombak selama satu bulan, akhirnya masuk ke sebuah pulau tengah laut. Maka datanglah kepadanya jasasa. Jasasa ini adalah seekor atau namanya adalah dabbah, binatang melata. Dia diketahui di mana punggungnya, di mana duburnya. Bisa berbicara. Dia yang sedang berada di rumah sakit. Ia sangat rindu terhadap sabar-sabar saya. Beritakan. Maka datanglah kami dari dan teman-temannya. Dia melihat seorang yang sangat besar tubuhnya. Tangannya terbelenggu ke lehernya. Nah, maka masuklah mereka kemudian Dajjal ini. Yang dia ini Dajjal. Dia ini bertanya kepada kami dari bertanya tentang Rasulullah bagaimana dan seterusnya disebut. Dan Dajjal sendiri. Nah, mengatakan kata kalian beriman kepadanya. Dan setelah satu matahari kembali, dia datang kepada Rasulullah masuk ke dalam Islam dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian berkata, demikian kalian menceritakan kepada kalian dan para sahabat membenarkan. Nah, sebutkan Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Cuma 40 hari tinggal di muka bumi. Satu hari pertamanya panjangnya 1 tahun. Jadi satu hari pertamanya panjangnya 1 tahun. Sekarang kan satu hari ini 24 jam. Nanti satu harinya Dajjal ketiga keluar, maka hari tersebut menjadi sangat panjang sekali, seperti 1 tahun. Seperti 1 tahun. Iya. Nah, kemudian hari berikutnya itu panjangnya 1 bulan. Jadi matahari tidak terbenam, tidak terbit dan tenggelam kecuali setelah 30 hari. Kemudian hari berikutnya sepanjang 1 pekan, 1 Jumat, 1 pekan. Dan hari berikutnya sama dengan hari-hari kita yang lainnya, sama dengan hari-hari kita yang lainnya. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota, kecuali kota Mekah dan Madinah. Jangan dia memasuk, ada malaikat yang menjaganya. Apa yang dilakukan oleh Dajjal? Maka ia pun kepada yang menempatkan kakinya, tubuhnya dan keluarlah orang-orang munafik itu, mengikuti Dajjal. Dan Dajjal ini fitnah azimah, fitnah yang sangat besar. Terima kasih orang muslim diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat untuk berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, matanya dicok satu seperti anggur. Antara kedua matanya tertulis Ta-fa-ra dalam satu riwayat. Bisa dibaca oleh setiap mu'min. Rambutnya keriting. Nah, sebutkan sifatnya. Dajjal, dia punya surga, punya neraka. Punya surga, punya neraka. Dikatakan, kamu ikut saya, kamu masuk surga. Kamu tidak ikut saya, kamu masuk neraka. Maka orang yang syafir, masukkan ke surganya, dan surganya itu adalah neraka. Dan orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam nerakanya, dia akan merasa kenikmatan surga di dalam nerakanya tersebut. Dan mampu menghidupkan orang yang mati. Saya dalam hadis Al-Sayyid Al-Khudri bahwa jika Dajjal keluar, ada seorang yang beriman. Dia berkata, kamu adalah Dajjal. Yang Nabi SAW telah mengabarkan tadi tentangmu. Saya tidak akan berisikus kepadamu. Maka dibunuhlah orang ini. Menjadi belah tubuhnya menjadi dua. Dajjal lewat antara kedua belah semuanya. Lalu dikatakan, hidup, maka hidup dari yang kembali. Kemudian Dajjal berkata, tidakkah kau beriman kepada aku? Maka kata mu'min ini, saya tambah yakin kamu ini adalah Dajjal. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, Dajjal pun sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa terhadap orang ini. Sebagian para ulama yang bertahdid hadis ini yang bersyarah hadis ini dalam Sahih Muslim, seperti Imam An-Nawawi, berkata ini Nabi Khidr. Tapi itu pendapat yang salah. Nabi Khidr sudah meninggal. Pendapat jumhur ulama. Nah, itu pembahasan lain. Ya. Kemudian, di antara siap untuk menjaga dari fitnah Masih Dajjal ada menghafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an, riwayat Muslim. meninggal itu banyak. Dan sekarang ini banyak orang yang meraba-raba, ingin mengira-ngira. Katanya Dajjal ada di segitiga Bermuda. Dari mana kamu tahu? Sana saja belum pernah. Ini mengira-ngira. Dan saya pernah baca buku ditulis oleh Muhammad Isadaw atas segitiga Bermuda. Ini cerita tentang Dajjal. Sejarah Dajjal. Dajjal dari mana? Dari manusia kuno. Nah, katanya Dajjal itu mulai dari kecilnya, ya, kaum yang ditimpahkan musibah, kemudian dia diselamatkan, lalu dipelihara oleh jasa, setelah itu dia menghalikan diri kabur, kiri di zamannya Nabi Musa, kemudian dia ingin menyebabkan kaumnya Nabi Musa menyembeli, apa namanya, menyembah anak sapi, dia ingin yang bernama Syahir yang disebutkan dalam surah Taha, setelah itu jadi kaumnya lagi bisa, juga menjadi biang kerok di situ, setelah kembali kepada, kembali ke pulau lagi, dia ingin menengok jasa, tiba-tiba malaikat menghadangnya dengan rantai juga, tangannya ini. Kemudian dia pun terbelenggu sampai sekarang. Kisah-kisah yang seperti itu, senada dengan itu, yang saya baca, dia menyifatkan kesan Dajjal, dan dia ini Dajjal. Dajjal dalam cerita ini. Dusta. Nah, wallahu a'lam. Apa lihat, dan sifatkan kesan Dajjal, itu diambil dari apa yang disebut oleh Rasulullah. Sebab ini termasuk perkara baik. Termasuk perkara baik yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam dan kita wajib untuk mengimani. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ya. Kata beliau dalam poin yang 27, wa iman wujud Isa bin Maryam alaihissalam yanzil fayaqtul Dajjal wa yatazawwaj wa yusalli khalf al-qa'im min al Muhammad wa yamut wa yanqadhu al-muslimun. Kita beriman akan turunnya Isa alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalam, yanzil, dia akan turun, fayaqtul Dajjal, lalu akan membunuh Dajjal. Ya. Jadi Isa alaihissalam sediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum mati sampai sekarang. Dan berada di langit. Bacanya di langit sekarang di langit keberapa? Dalam perjalanan mi'raj itu. Kemudian akan datang nanti sekarang di langit keberapa? Ya. Nah. Kemudian di akhir zaman, pada waktunya beliau akan turun. Dan akan membunuh Dajjal. Iya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Wa yawma al-qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali harus beriman kepadanya sebelum meninggal. Sekarang masih hidup, sebelum meninggalnya mereka harus beriman kepada itu. Dan pada hari kiamat dia menjadi saksi atas mereka. Nah, dan dalam sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dikatakan akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib dan akan membunuh khinzir babi dan akan meletakkan jizya, akan meletakkan jizya, jizya yaitu peti, dan apa namanya, dia akan menyebarkan harta itu sehingga tidak seorang pun yang mau menerimanya lagi. Ini orang kafir itu kan diberi tiga pilihan kalau mau diperang. Diberi tiga pilihan. Dia masuk Islam atau dia bayar jizya atau dia diperang. Kalau Isa bin Maryam itu maka jizya diletakkan. Bisa ada dua pilihan. Dia beriman atau diperang. Itu saja. Dan nanti jizya. Nah. Dan jadi Isa bin Maryam ini akan turun dan membunuh Dajjal. Sebutkan Nabi Isa turun dan beliau berpegang di dua sayap para malaikat. Nah, tidak ada seorang kafir pun munafik yang mencium baunya selain yang berbeda. Ya. Nah, kemudian kalimat pengarang di sini wanita zawat dan beliau menikah. Ya Allah Ta'ala alam ini pun dalil. Saya tidak tahu apakah ada dalil tentang itu atau tidak. Jelas pun tidak ada masalah menikah. Dan salat di belakang al-qa'im, beliau akan salat di belakang orang yang qa'im dari keluarga Nabi Muhammad alaihi salam. Diinginkan di sini siapa? Imam Mahdi. Nabi Isa akan salat di belakang yang Imam Mahdi. أهل السنة متقبل إمام مهدي، فنادل المهدي إمام مهدي لما يتعاد لأن بلد محمد، لما يتعاد لأن هيا سبيو محمد بن عبد الله دل بليو جمال ذلك بسرنا قريب لم يكن من الاجتماع في آخر زمن، لأن الإيزة عليه السلام يلقى في الفريق ترانجا في الصلاة إلانا إمام مهدي، ولو أنه يثبت نمائي إمام مهدي دارما صيحي فقد يلغى صيحي يثبت من النمائي يثبت من النمائي فالكتا إيماني يكيني أكان حبيب بقى إمام مهدي يوم أرى الشيعة إمام مهدي يوم حاليا سبدا جلس راحي سجا أتو حيالا بلاك katanya Imam Mahdi nya itu ditanya kenapa Imam Mahdi mau bersembunyi di sirdap, kan katanya Imam Mahdi nya sudah keluar sekarang masuk ke dua sirdap, sudah ada Imam Mahdi nya itulah Imam Mahdi mereka Imam ke-12 Imam ke-12 sudah di sirdap. Tapi ditanya kenapa bersembunyi di sirdap, kalau dia memang Imam Mahdi. Nah alasannya nanti bagaimana sudah aman? Kenapa sebenarnya sudah punya negara? Kenapa belum keluar Imam Mahdi? Nah, kemudian yang paling menarik dan lagi, dan ini sebenarnya aibnya orang-orang Syiah. Dia mengatakan Imam Mahdi ini dari anaknya Abdullah. Dan selain di sejarah, dari sejarah buku-buku mereka sendiri, itu diperiksa, dia meninggal dan tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Kalau ini dari mana? Imam Mahdi yang muncul. Nah, wallahul mustaan. Dan sampai sekarang masih menjadi keyakinan orang-orang Syiah yang membawa malapetaka dan kesyirikan kufur terhadap mereka. Keimanannya kepada Imam Mahdi. Nah, ini sekedar kita tunggu saja. Walaupun membobrokan orang-orang Syiah Rafidhah sangat banyak sekali. Cukuplah dalam masalah akidah. Dia punya puluhan persamaan dengan orang Yahudi. Wallahul musta'an. Baik. Dikatakan wa yamutu wa yadkhulukum muslimun. Dan Nabi Isa akan mati, yang akan meninggal dan akan di tanah dikubur oleh kaum muslimun, orang-orang yang beriman.